yaumu aklin wa syurbin, hari makan dan minum. Kita tampakkan syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala supaya kita mendapatkan pahala dan ganjarannya. Kita menjadi orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, kita baca apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Qissatu Ayyuba alaihi salatu wassalam. Kisah Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam. Kana Ayyubu min anbiya'i Bani Israel. Adalah Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam termasuk para nabi dari Bani Israel. Wa minal asfiya'il kiram. Dan termasuk nabi pilihan yang mulia. Ini beliau alaihi salatu wassalam, seorang nabi. Wa qad dzakarahu Allah fi kitabih wa athna alaihi bil khisalil hamidah umuma. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di dalam kitabnya serta memujinya dengan perangai-perangai yang terpuji secara umum. Jadi di dalam Alkitab, di dalam Al-Quranul Karim, Allah telah menyebutkan Nabiullah Ayyub. Allah telah memuji dan menyanjung beliau dengan perilaku-perilakunya secara umum, yang baik, yang terpuji. Wasabru 'alal bala'i khususan. Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan tentang kesabaran beliau terhadap ujian-ujian secara khusus. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan secara umum sifat yang baik yang ada pada diri Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam. Secara khusus Allah subhanahu wa ta'ala telah memuji Nabiullah Ayyub akan kesabaran yang dimilikinya. Akan kesabaran yang dimilikinya ketika mendapatkan ujian dan cobaan. Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam, kama alimna, beliau seorang nabi yang sangat sabar terhadap ujian dan cobaan dari Allahu Jalla wa'ala. Fa inna Allah ta'ala ibtalahu biwaladihi wa ahlihi wa malih. Allah subhanahu wa ta'ala menguji Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam dengan anaknya, dengan keluarganya, dengan istrinya, serta dengan hartanya. Syaitan pernah mengadu seperti yang disebutkan dalam hikayat, mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Nabiullah Ayyub, beliau ini orang soleh kan karena punya anak, karena punya istri, punya keluarga, tambah lagi punya harta. Wajar kalau dia itu menjadi orang soleh itu apa? Wajar. Punya anak, punya istri, punya keluarga, punya harta. Wajar kan? Harta melimpah. Anak Masya Allah menyejukkan pandangan matanya. Kemudian keluarga punya, apalagi yang mau dicari? Ya kan? Apalagi yang mau dicari sama banyakan manusia? Apalagi yang mau dicari? Nah, jadi dia ngiri. Syaitan ngiri mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajar kalau dia itu jadi orang soleh karena orang kaya, karena punya istri, punya keluarga, dan punya anak. Coba kalau dia itu enggak punya anak. Allah Subhanahu wa taala, Ayub itu nah orang yang soleh. Seorang hamba yang soleh, kalau kamu enggak percaya silakan. Hingga kemudian Allah Jalla wa'ala menetapkan ya kematian bagi anaknya. Meninggal. Meninggalnya seorang anak, ini kan ujian, ya kan? Pasti ini bagi seorang ayah yang peduli dengan anak-anaknya, yang peduli dengan keluarganya. Ujian, musibah. Meninggal, sudah. Tetap saja Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam menjadi orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit pun bergeser beliau menjadi seorang hamba Allah yang taat. Betul kan? Ayyub itu adalah seorang yang taat, seorang yang gemar untuk beribadah kepada Allah Jalla wa ala, meskipun beliau sudah ditinggal oleh anaknya. Masya Allah. Masih belum puas syaitan ini. Kan dia itu punya istri, punya keluarga. Coba kalau dia enggak punya keluarga. Niscaya dia akan menjadi hamba yang kufur. Hingga kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala menguji beliau, ditinggalkan oleh istrinya. Karena satu permasalahan, ditinggalkanlah beliau oleh apa? Istrinya. Dah. Tinggalkan. Tambah sedih lagi, bukan? Ini ditinggalkan loh. Nah, tidak punya lagi keluarga. Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam. Yang biasa bersama, biasa ya menemaninya. Tidak ada lagi. Anaknya tidak ada, keluarganya tidak ada. Tapi beliau tetap bersabar dari ujian tersebut. Masih juga syaitan belum puas. Mestinya kan sudah, ya kan? Dulu kamu mengingkari kesolehan Nabiullah Ayyub. Kesabaran Nabiullah Ayyub. Kamu ingkari itu, kamu gak terima. Katanya karena punya anak. Setelah gak punya anak, tetap saja. Jadi orang yang soleh, yang taat beribadah. Kamu belum puas, katanya kalau gak punya istri, nyatanya masih saja. Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam menjadi hamba yang saleh, yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaitan masih ya belum puas. Coba dia itu enggak punya harta. Jadi orang fakir. Pasti dia akan lengser. Akan menjadi hambamu yang kufur kepada nikmat-nikmatmu. Hingga kemudian Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam ya tidak punya lagi harta. Hilang hartanya. Habis hartanya. Tidak panen. Tidak bagus. Sudah hasil ya pertaniannya atau peternakannya enggak bagus sudah. Enggak punya harta. Makanya orang kalau ngomongan oh, sabar itu kan ngger dadi wong sugih. Ya sabar-sabar. Sampean bisa ngomong sabar-sabar kan mergane sampean anu wong sugih, kecukupan, apa-apa anak. Iya, bisa ngomong sabar, sehat, duwe bojo, duwe anak, duwe omah. Bisa ngomong sabar ke kita-kita. Kita ini loh. Nah, ini. Nah, hingga kemudian Nabiullah Ayyub alaihi salatu wasalam tidak punya harta. Dah. Tapi beliau tetap bersabar. Beliau alaihi salatu wasalam tetap ya menjadi seorang hamba yang taat beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Ini sikap yang luar biasa ma'asyiral muslimin. Rahimanallahu wa iyyakum. Ini sikap yang luar biasa. Apalagi beliau pernah punya anak. Pernah punya keluarga. Pernah punya harta. Hilang semuanya. Seperti apa rasanya? Beda kalau orang tidak pernah punya itu semua. Harta tidak punya. Keluarga tidak ada. Anak juga apalagi. Ya wajar, biasa-biasa aja kan. Dibanding dengan orang yang pernah merasakan itu semuanya. Pernah menjadi orang yang kaya, pernah menjadi kepala keluarga, pernah menjadi seorang ayah. Semuanya itu ujian, hilang semua. Masya Allah, tabarakallah. Tetapi masih saja syaitan belum puas. Melihat dan menyaksikan Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam menjadi hamba Allah yang taat kepadanya. Menjadi hamba Allah yang bersabar atas ujian dan cobaannya. Naam. Masih mengadu kepada Allah. Dia tetap saja menjadi hambamu yang taat. Kan karena dia itu sehat. Mestinya kan sudah, ya enggak? Iri. Loh, kaya siapa nu jadi wong sugih? Barang orang jadi wong sugih, tetap baik dia istiqomah. Kamu, ya begitulah. Syaitan memang seperti itu. Tidak senang apabila menyaksikan dan melihat orang-orang itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syaitan. Tidak suka menyaksikan manusia itu berkeluarga, memiliki anak yang dia didik di atas sunnah. Tidak senang dia. Hingga kemudian Allah Jalla wa'ala menguji beliau dengan sakit. Thumma bijasadihi. Dengan jasadnya yang sakit. Menjadi ujian dan cobaan bagi Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam. Allah menguji dengan anaknya, menguji dengan keluarganya, menguji dengan hartanya, kemudian Allah menguji dengan jasadnya. Fa'asabahu minal bala ma lam yusab ahadan minal khalqi. Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam tertimpa ujian cobaan itu apa yang tidak ditimpakan kepada seorang pun dari kalangan makhluk ini. Siapapun tidak merasakan ujian seperti Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah kita punya keluarga, ya kan? Punya anak, punya harta, alhamdulillah cukuplah. Alhamdulillah kita syukuri. Itu aja nasi masih banyak itu kan. Turah-turah kayak. Masya Allah itu. Nah. Gak kekurangan kita makan. Untuk menegakkan diri kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam. Beliau menerima ujian dan cobaan. Yang tidak diberikan kepada seorang pun. Dari kalangan makhluk ini. Fasabara li amrillah. Walam yazal muniban lillah. Maka beliau alaihi salatu wassalam. Nabiullah Ayyub. Tetap bersabar. Tetap bersabar menunggu keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa menjadi hamba yang munib. Yang kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disertai dengan amal-amal saleh, amal-amal yang baik. Tetap saja istiqamah dalam bersabar. Dan ini wajib hukumnya. Ya. Bersabar menghadapi ujian, menghadapi cobaan itu hukumnya wajib. Padahal ini tingkatan yang pertama orang mendapatkan ujian, orang mendapatkan musibah, wajib baginya untuk bersabar, itu baru tingkatan pertama. Coba kalau orang ya merasakan yang namanya ujian dan cobaan. Dan setiap orang itu sama. Masing-masing memiliki ujian dan cobaannya sendiri-sendiri. Tidak ada yang tenang-tenang saja, itu enggak ada. Semua itu merasakan yang A seperti ini, yang B seperti itu, yang C seperti ini dan itu, dan seterusnya. Padahal sabar ini ya tingkatan pertama di dalam menjalankan apa? Atau menghadapi ujian dan cobaan. Ini tingkatan pertama. Tingkatan di atasnya lagi itu ridho. Mendapat ujian cobaan kok dia ridho. Ini lebih tinggi tingkatannya daripada sabar. Lebih tinggi lagi itu syukur. Mendapatkan ujian dan cobaan kok malah dia bersyukur. Ini tinggi lagi. Dan Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah punya kitabnya membahas masalah ini. Dalam kitab yang berjudul Ad-Durratul Fakhirah Fisairi Ilallah Waddaril Akhirah. Jadi dikala seorang itu mendapatkan ujian cobaan, wajib bersabar. Kalau enggak sabar gimana? Dosa kamu kalau enggak sabar. Berkeluh kesah, sumpah serapah, menyalahkan ketentuan-ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ini sudah jadi orang soleh. Saya ini sudah jadi orang sunni. Saya ini sudah rajin taklim. Saya ini sudah jadi orang salafi. Saya sudah. Tapi masih saja saya diberikan ujian. Ini dosa malah ini kalau yang seperti itu. Nah, maka wajib bersabar. Dan yang namanya sabar itu habes, habsun nafas, menahan jiwa dari berkeluh kesah kepada manusia. Dari amarah, dari angkara murka, dia tahan. Itu namanya apa? Sabar. Sulit enggak orang sabar? Sulit. Butuh perjuangan, ya kan? Bahkan pengorbanan. Perjuangan bahkan apa? Pengorbanan. Berani berkorban agar dia mampu untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bersabar. Seperti Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam mendapatkan ujian dari anaknya, dari keluarganya, dari hartanya, serta dari anggota badannya. Beliau mengalami sakit. Gak kebayang ya, orang yang dulunya kaya raya, biasanya kalau orang kaya raya, gampangan itu banyak temannya biasanya. Saya pernah dulu mendengar, Idza qalla maluk, qalla sadiquk. Apabila sedikit hartamu, maka sedikit temanmu ini. Dulu pernah disampaikan ini. Ini ungkapan ini benar atau salah? Gitu. Pelajaran faidah fawaid. Nah, biasanya orang kalau seperti ini, Masya Allah, banyak temannya. Uangnya itu berhamburan kemana-mana. Yang nungguin banyak. Nah, apalagi kalau masuk dalam dunia politik. Wah, sudah ini. Pencitraan semua kan. Dah. Kita tinggalkan. Kita kembali. Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam bersabar. Dan senantiasa muniban kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menyerahkan urusan semua ini kepada Allah jalla wa'ala. Dari yang dulunya punya anak, punya keluarga, punya harta, punya kesehatan. Beliau berikan semua, serahkan semua kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walamma tatawala bihil maradul azim. Dan ketika berkepanjangan sakit beliau yang parah. Wanasiyahu sahibu wal hamim. Teman-teman dekatnya itu telah melupakannya. Telah mengabaikannya. Kerabatnya telah mengabaikannya. Ini seperti yang kita sebutkan. Kalau orang di atas, orang terpandang itu Masya Allah banyak. Mungkin gak kenal aja bisa diaku-aku sebagai temannya itu. Padahal gak kenal itu. Nah, kenal di mana? Itu teman saya itu dulu. Itu seangkatan dengan saya itu, selevel dengan saya. Dia di mana, kamu di mana? Dia melanjutkan ke mana, kamu melanjutkan di mana? Nah, tapi dengan bangganya Masya Allah, dia teman saya. Padahal enggak kenal. Kalau ngomong bersama orang-orang yang dikenalnya. Begitu bertemu, enggak bertanya dia. Antum teman ana kan? Enggak ada dia. Gengsi. Karena merasa tinggi. Ya. Merasa lebih beberapa level di atasnya. Nah, itu biasa kalau orang terpandang, orang dihormati, orang ditokohkan, dituakan. Biasanya begitu. Oh, itu teman ana itu. Ana itu, wah, cerita dia. Ketemu sama orangnya, enggak nanya. Padahal papasan tahu makan bersama papasan, enggak nanya. Antum di mana ya? Gimana? Nah, enggak. Gengsi kan. La haula wala quwata illa billah. Benar. Beliau telah dilupakan oleh teman-temannya. Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam. Sudah sakit, hartanya enggak punya. Kalau sakit masih punya harta banyak, mungkin masih ada yang diharapkan, ya kan? Setidaknya ya, semoga Allah memberi antum yang terbaik. Iya, ya. Maksudnya apa itu? Hartanya masih banyak itu. Semoga ya akhi rajin ke situ. Pagi, pulang, sore, balik lagi, pagi, seterusnya. Karena ada harapan di belakangnya. Dan sekarang enggak punya. Saat seperti ini ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum nada rabbahu. Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam. Beliau berdoa. Memanggil Rabbnya. Anni massani adh-dhurru wa anta arhamur rahimin. Ini disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-83. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massani adh-dhur ila akhirih. Dan Ayyub ketika mengadukan kepada Rabbnya, sesungguhnya aku telah tertimpa adh-dhur, telah tertimpa ujian, cobaan, dan engkau ya Allah, zat yang maha kasih sayang kepada hamba-hambamu. Siapa yang mau ingat dengan dia, dengan seseorang kalau sudah seperti ini keadaannya, kalau bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mau mengakui keberadaannya di saat dia dijauhi, dia ditinggalkan, dia dilupakan oleh teman-temannya gegara sakit. Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam berdoa terus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ya, di sini kita mendapatkan faedah. Jangan pernah kita itu bosan untuk memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk meminta kepada Allah jalla wa'ala apa saja yang kita inginkan. Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan kepada hambanya apa saja yang ia butuhkan. Apa saja yang ia butuhkan, Allah akan berikan kepadanya. Meski terkadang tidak setiap apa yang diinginkan oleh hamba itu Allah kabulkan. Di dunia, karena untuk kebaikan dirinya. Tetapi apa yang menjadi kebutuhannya, Allah akan berikan, pasti itu. Oleh karenanya, jangan pernah, ya, kita ini bosan dari berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para nabi itu senjatanya doa, ma'asyiral muslimin. Bahkan doa itu adalah senjatanya kaum muslimin. Bagaimana kisah Nabiullah Yunus alaihi salatu wassalam, yang Allah penjarakan beliau di dalam perut ikan yang gelap gulita. Apa yang beliau minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Nabiullah Yunus berdoa di dalam perut ikan. Naam. Bagaimana yang diminta oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala perang Badar? Allahumma ya Allah, in tuhlik hadhihi al-isabah lam tu'bad ba'daha abadan. Dikala Nabi alaihi salatu wasallam menuntut atau meminta janji dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk memenangkan kaum muslimin yang saat itu bertarung, berperang melawan orang-orang musyrikin pada perang Badar. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ya Allah, jika engkau binasakan segolongan kaum muslimin ini, engkau tidak akan diibadahi selama-lamanya. Itu doa untuk siapa coba? Sejatinya untuk kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah menangkan, kan? Allah menangkan kaum muslimin. Allah kirim malaikat-malaikatnya untuk membantu kaum muslimin. Lah kalau sudah seperti ini kondisinya, kalau sudah seperti ini keadaannya, Allah turunkan pasukannya dari langit. Siapa yang mampu melawannya? Siapa yang mampu membendungnya? Sama dalam berdoa ma'asyiral muslimin. Rahimanallahu wa iyyakum. Apapun kesedihan kita, apapun kesusahan yang kita pernah merasakannya, rajin-rajinlah berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala apa saja. Dan ini, ya, bimbingan syariat. Jangan pernah kita menyombongkan dengan apa yang kita miliki. Jangan pernah kita menyombongkan dengan apa yang kita punyai. Dari ilmu, kedudukan, harta, pangkat dan jabatan, semua itu tidak ada artinya ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki yang lain untuk dirinya. Bagaimana Qarun yang memiliki sekian banyak harta, tetapi karena kesombongannya Allah binasakan dia. Bagaimana Fir'aun yang memiliki pasukan yang kuat, semua orang itu takut kepadanya, yang membunuh bayi-bayi laki-laki. Allah binasakan itu semua karena kesombongannya. Oleh karena itu rajin-rajinlah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana para nabi, sebagaimana para rasul alaihimus salatu wassalam, mereka senantiasa memanjatkan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faqila lahu urkud birijlik. Ketika Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah, anni massaniyadzur wa anta arhamur rahimin. Allah jawab, urkud birijlik, pukulkan kakimu ke tanah. Farakadha fanaba'at biraqdatihi aynu ma'in barid. Maka ketika beliau alaihi salatu wassalam memukulkan kakinya ke tanah, muncullah mata air disebabkan karena pukulan kakinya tersebut yang dingin. Dikatakan kepada Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam, ishrab minha waghtasil. Minumlah darinya wahai Ayyub, dan mandilah pula engkau darinya. Padahal disebutkan, ya, Ayyub alaihi salatu wassalam merasakan sakit merasakan ujian cobaan tersebut selama 18 sanah. 18 tahun beliau mengalami sakit kulit, yang dengan sakitnya tersebut farofadhul qarib wal ba'id, kerabatnya itu menjauh, menolak keberadaan Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam yang dulunya beliau sebagai seorang hartawan. Ditolak, tidak mau. Kecuali dua orang saja dari temannya, dari saudaranya, yang datang pagi hari, sore harinya pulang. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Ini Ayyub alaihi salatu wassalam. Fafa'ala dhalika fa'adhaballahu ma fi batinihi wa zahirihi minal bala. Maka beliau alaihi salatu wassalam pun melakukannya. Allah subhanahu wa ta'ala hilangkan apa-apa yang ada di dalam batinnya serta zahirnya berupa ujian dan cobaan tersebut. Hilang semuanya. Penyakitnya sembuh seketika. Lambat laun sembuh. Menjadi sehat kembali. Thumma a'adallahu lahu ahlahu wa malahu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala kembalikan kembali kepada beliau keluarganya, hartanya dikembalikan lagi. Wa a'tahu minan ni'am wal khairati syai'an katsira. Dan Allah jalla wa ala memberikan kepadanya kenikmatan-kenikmatan, kebaikan-kebaikan, sesuatu yang sangat banyak sekali. Senang enggak kalau sudah kayak gini? Masyaallah, buah dari apa itu ma'asyiral muslimin? Kesabaran beliau alaihi salatu wassalam. Dan sejatinya itulah hidup. Ya. Sejatinya itulah apa? Hidup. Ada suka dan duka, ada susah dan senang, begitulah hidup. Jangan merasa hidup di dunia ini ya rasanya seperti orang yang paling sengsara di dunia ini. Tembangane kurang bae. Ana wong dolan ya ditembangi kowe bae. Nyong anu wong ora duwe ya kaya kiye. Diwadani tok. Setiap kali orang datang nyong ora duwe itu aja. Jangan pernah merasa yang seperti itu. Menjadi seolah orang yang paling sengsara hidupnya di dunia. Orang hidup di dunia itu Allah sudah berikan tugas kewajiban untuk beribadah. Laksanakan saja itu. Jangan membuat diri kita itu malah berat. Disebabkan dengan ya kita memberatkan diri kita sendiri. Sudah mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan, nembong boy. Ya orang rampung. Ujiannya malah tambah. Nah, giliran mengko disebut temenan wong kere, wong melarat, ndudut keris gari. Istilahnya ndudut keris. Ngomong apa kami ki? Lah, kowe golek jere sambat teh, wong ora duwe baen. Didata ada sumbangan orang rima, ditulis orang rima lah sing kepriwen, sing dikarepne ge sing kaya ngapa. Maksudnya jangan memberatkan diri sendiri gitu loh. Hidup ini memang seperti itu rasanya. Enggak ada orang yang monoton senang terus, enggak ada. Atau sedih terus, enggak ada. Orang bisa membalikkan ada pada diri kita. Ngaji lah sudah. Kapan kita taruh rasa syukur kita. Kapan kita ya amalkan rasa sabar kita. Syukur sabar. Sabar syukur. Syukur sabar. Kapan? Alhamdulillah nikmat. Biasanya orang itu hengkang itu kan karena mungkin ucapan-ucapan manusia atau keadaan-keadaan manusia, tetangganya, dia sudah beli kaplingan, ini saya belum, panas ini. Padahal dia biasa-biasa aja, sudah doakan aja. Semoga Allah memberikan kepadanya keberkahan. Selesai kan? Barakallahu fiik wa fi umurik wa fi amalik wa fi malik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada urusanmu, pada dirimu, hartamu, umurmu. Selesai kan? Alhamdulillah. Lihat orang mangkat umroh misalnya. Panas lagi. Ya usahalah. Ini terkadang membuat seorang yang hatinya itu kecil mengharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti ini keadaannya. Oleh karena itu kita harus melatih melawan diri kita sendiri. Kita harus melatih kepada diri kita sendiri. Kita lawan egoisme kita. Kita lawan karakter keras kepalanya kita. Kita lawan emosionalnya kita sendiri yang melawan. Yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang senantiasa mengharap pahala dan ganjaran dari Allah. Meminta istiqamah terus di atas sunnah. Allah akan fasilitasi itu. Sampai kapanpun. Oleh karena itu, saya terkadang, saya sendiri ini, gak setuju apabila ada pepatah mengatakan, semua orang itu ada masanya. Dan setiap masa itu ada orangnya. Ini kalau dalam dunia politik mungkin. Tapi kalau dalam dunia keikhlasan, enggak. Orang yang ikhlas, dia akan senantiasa terus berjaya. Untuk ikhlas, maka kita koreksi diri kita sendiri. Apa yang kita harapkan sejatinya? Dikala kita mengucapkan sesuatu, dikala kita melakukan sesuatu itu, apa yang mendasari? Karena Allah kah? Atau karena yang lain? Kita sendiri akan menjawab. Kalau itu karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan bantu. Allah akan berikan keberkahan baginya. Kalau itu bukan karena Allah tabaraka wa taala, segeralah kita introspeksi diri kita untuk mengembalikan muniban. Hingga kemudian dia di kapanpun, dimanapun, dengan siapapun akan menjadi terus baik. Istiqamah di atas sunnah, di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam. Beliau bersabar di saat Allah menguji dengan anaknya. Beliau bersabar di saat Allah Subhanahu wa taala menguji dengan istrinya, dengan keluarganya, dengan hartanya, bahkan dengan jasadnya sendiri. Hingga kemudian dengan kesabaran yang beliau amalkan, Allah berikan yang lebih baik lagi. Masya Allah, nikmat. Santai aja beliau. Hei Ayub, kenapa? Kamu ngapain ibadah? Kamu kan sudah fakir, kamu kan sudah sakit. Ngapain kamu ibadah? Gak apa-apa. Alhamdulillah, umurku lebih panjang sehat. Udah pernah sehat itu lebih panjang daripada sakitnya. Gak punya harta juga paling berapa tahun lah. Dulu saya jadi wartawan. Udah pernah jadi orang kaya kalau saya. Dulu lah, tetap untuk ibadah tetap beliau amalkan, beliau lakukan. Menjadi hamba yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meski hebatnya ujian dan cobaan yang Allah berikan. Wasara bihadha sabr qudrat qudwatan lisabirin. Sehingga menjadilah dengan kesabaran ini sebagai qudwah, sebagai suri teladan bagi orang-orang yang bersabar, sebagai salwah lil mubtalin, sebagai hiburan bagi orang-orang yang diuji, serta sebagai ibrah lil mu'tabirin, sebagai pelajaran bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran darinya. Semua kita itu ada dihadapkan seperti itu. Oleh karena itu, mari kita saling wasiat-mewasiati. Sabar ya, akhi, sabar. Nah, insya Allah, meskipun kadang kalau ngomongin sabar itu diberangkan kupingnya ya. Jadi ngomong sabar itu harusnya diwarai, ya kan? Ngomong waras itu harusnya diwarai. Ini begitulah. Tawasau bisawar. Orang dapat ujian, ya akhi, sabar ya. Ya Allah, gimana lagi nih? Seperti ini keadaannya, sabar. Hatinya mungkin, sabar, main sabar. Ngomong sabar-sabar, tok ya harusnya diwarai, pak. Ya kan? Berat memang. Maka kita sendiri yang harus, ya mari kita ketuk hati kita ini. Untuk mengalahkan itu semua. Menerima itu semua. Pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang yang istiqamah di atas sunnah, di atas ta'ah, di atas ibadah, sampai kemudian Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kembali kita di dalam jannahnya. Amin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu. Barakallahu fikum.